pendorong ke belakang, ngedorong. Ini ada pita suara. Nanti di sini ada gelombang getaran. Jadi ini nekan ke belakang, keluar dari sini. Dorong ke sini ke bawah. Kalau yang ini a, kalau yang sini a. Yang ini apa? Yang ini? A'udzu. Zu. Nah, lihat ujung lidah nih. Ya. Lihat dulu, enggak usah dibaca. Lihat dulu. Di ujung lidah. Ini cara cepatnya, gigit sedikit. Zu. Ya, sama dengan tak. Zu. Zu. Zu. Ah ya, zu bukan zu. Zu. Zu. Nah, a'udzu. Bagus. A'udzu. Nah, nanti pulang dari sini. Zu ya, ke rumah tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sha. Sini. Tengah lidah nih. Sha. Syaitan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ya, bebaskan dari irama-irama siapapun dulu, baca dengan tajwid, nanti insyaallah kalau benar ada iramanya sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ha. Ha sama dengan ain di sini. Jadi kalau di sebentar. Kalau dipegang ini nanti ada getaran. Ada enggak getarannya? Nah, tengah ya. Baik. Arwah. Him. Bismillahi. Di sini hi agak tebal, hi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ingat ain ya, ingat ain. Amma yatasaalun. Amma. Ingat mimnya pendek ya. Amma. Amma. Yatasaalun. Baik, teruskan sebentar. Anin naba'il 'adzim. الذي هم فيه مختلفون. Enggak kayak ngorok, enggak. Muh di dalam, muh. Bukan kho gitu, enggak. Ya, bukan kho, muh, tidak. Ya, di dalam, muh. Enggak. الذي هم فيه مختلفون. Muh. Telefon, bagus. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Bukan su tapi thu. Ya, tadi sedikit digigit thu. Thumma. Bukan summa, lihat. Kalau summa, summun itu racun. Ya, summa kemudian. Thamma di sana. Muta'in thamma amin. Ini summa. Thumma kalla saya'lamun. Baik, 5 ayat dulu ya. Nanti perbaiki. Nanti saya masuk bulan depan. Ayo baca, baca, baca, baca ya. Sebelum kita mulai. Sepakat? Nah, mesti sepakat. Kalau tidak sepakat, saya nggak datang lagi. Yuk, sekarang saya terangkan sebentar. Simpan dulu surahnya, simpan dulu ayatnya. Saya mau berikan ilustrasi suasananya dulu. Supaya kita merasakan saat ayat ini turun bagaimana suasananya. Ini boleh saya hapus? Alhamdulillah. Anda tuh luar biasa nih beruntungnya. Saya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Anda tinggal bilang boleh, baca, lihat, masuk surga, Masya Allah. Okay. Lihat sini. Ini agak mahal dikit, karena kita padukan antara tafsir dengan sejarah dengan hadis. Perhatikan baik-baik. Ini penting nanti. Nanti yang ikut umrah pun saya tunjukkan saat tiba di sana ya. Perhatikan siap, pelan-pelan. Saya ambil agak kesini saja nih. Ini lokasi rumah Nabi dilahirkan. Di belakangnya ada sedikit bukit. Ini sekarang tulisannya Al-Maktaba Al-Qadimah. Kan. Warna bangunannya krem. Di sebelah sini ada jalan raya ke sini, jalan ke Taif. Di sebelah sini ada tempat ngambil air zam-zam yang pakai jirigen. Di sini ada kayak keran gitu ya. Ini nih, pagar sedikit. Biasanya yang jualan orang Taif. Kalau jirigen kecil 5 real, jirigen besar 10 real. Ini. Ya betul. Kemudian kalau sekarang ini turun, ada pagar sedikit, krem, ada tangga di sebelah sini, naik ke sini. Sekarang di sini ada tulisan, ada gambar. Jadi ada yang ngelap, ada yang ruku, ada yang sujud dicoret. Jangan sholat menghadap ke sini, ya. Jangan lakukan ini, itu ditulis pakai bahasa Arab, pengingat, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah sholatnya ngadap ke sini, gitu. Jadi salah, padahal Ka'bahnya di sini. Keluar. Area ini terus agak penuh sedikit ke sini. Ini sekarang ditutup gerbang sini project. Sebelah sini nanti ada wilayah Marwah. Di sini ada toilet, sekarang di toilet. Di sini area. Kemudian di sini ada bukit lagi besar sini. Ini rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah berumah tangga di sini. Turun ke sini. Ini bukit Marwah. Kemudian sini. Lanjut aja cepat ke sini. Kalau ini tarik garis lurus ke sini. Nah, ini ada turun di sini pakai tangga 1, tangga 2, ada di sini eskalator. Ini yang jaga biasanya pakai kursi merah di sini yang kayak kursi kecil gitu. Satu orang jagain. Turun ke sini. Ini namanya pintu Babus Salam di sini. Babus Salam. Kalau kita dari sini belok ke sini, terus ada tempat minum air zam-zam dengan keran yang langsung ambil minum. Tutup ke sini. Sekarang ada jembatan dari sini, ini istana, ini Jabal Qubais sini. Ini istana untuk nyambut orang haji atau umrah, tamu negara. Jabal Qubais itu ini pusat kekuasaan dulu. Jadi siapa yang naik ke atas itu yang menandakan dia punya kuasa. Kayak Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu naik ke sini untuk menginformasikan. Sekarang risalah telah turun dan kekuasaan akan berganti. Okay? Nah, makanya sekarang pun dinasti Saud ini membangun istana di sini untuk menunjukkan itu yang punya kendali atas pemerintahan. Nah, kemudian di sini teman-teman sekalian, dibuat nanti jalur khusus. Nah, ini kalau kita teruskan ke sini, ini ada salah satu tiang nih lampu. Sekarang sudah agak nggak ada atas jembatan sini. Ada tiang besar lampu, ini rumah Abu Jahal di sini. Ya. Dan kalau kita tarik ke sini sampai ke ujung sini, ujungnya, ujung sini batas Jabal Qubais. Ini ada security di sini, TV ke sini satu. Ini ada kipas angin di sini. Dari sini sampai ke sini jumlah kipas anginnya 35. Saya udah hitung betul. Saya udah hitung. Ustaz kok ada 36, berarti nambah 1. Sejak saya hitung. Ini 35 dulu. Ini Gate Ismail, Bab Ismail di sini. Pintu 26. Terus sampai Babun Nabi di sini. Babu Ali, Babu Salam ke sini. Turun ke sini teman-teman sekalian. Ini nanti rumahnya Abbas. Radiyallahu ta'ala anhuma. Sampai tadi kali lurus ke sini. Rumah Abbas di belakang samping pintu. Sini nanti ada Bukit Sofa. Ini rumahnya Arqam bin Abi Arqam dan tempat taklim Nabi dengan 40 orang pertama yang pertama masuk Islam. Disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Terbayang suasananya? Terbayang ya? Baik. Bayangin aja dulu ya sebentar ya. Nanti kalau udah nyampe sana insya Allah lebih kelihatan. Gak cukup dengan amin, nabung lu, nabung. Ini jalan raya. Jalan ke sana, ke arah Mahbas Jin, terus ke sana, langsung terowongan. Nanti ke sana ini akan jadi semacam apartemen tuh. Yang desainnya langsung ke arah haram. Ya, dibangun langsung ke sini. Untuk saat ini masih jalan raya. Di sini ada toilet dan tempat area wudhu. Kemudian langsung ke arah sininya, Hotel Sofwa. Sofwa. Langsung nyambung dengan Grand Zamzam. Ada apa? Jam gadang Arab, dia yang besar. Grand Zamzam, Zamzam. Nah ini, setelah Grand Zamzam ke sini, ini kalau tarik pintu masuk ke sini, ada pintu gate King Abdul Aziz. Ke sini ada jalan, dipisahkan. Terus ini ada Hotel Hilton di sini. Yang warna krem. Lokasi ini rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau Anda ke sini, jalan, terus ada eskalator naik ke atas, ada musalla masuk pintu kecil. Nah itu rumahnya Abu Bakar di situ. Kalau ke sebelah sini ada jualan sajadah Turki murah tapi bagus. Ini yang ini sini. Depan ini persis keluar. Ada toilet juga di sini. Kipas angin. Nah, yang keduanya yang di sini, kipas angin kedua yang di sini. Nih. Nah, inilah parlemennya Arab Quraisy di jahiliyah. Lokasinya di sini. Kayak DPR-nya gitu, tempat kumpul, merencanakan. Pokoknya Abu Jahal, Bulahab, Abu-Abu itu kumpul di sini nih. Termasuk rencana embargo terhadap Nabi 3 tahun di sini direncanakan. Pembunuhan terhadap Nabi juga sebelum hijrah, ya. Kan nanti Nabi itu direncanakan akan dibunuh dan disewa 100 pasukan khusus dengan pedang terhunus. Di dalam sejarah disebutkan kalau lalat lewat pun itu ketahuan. Nah, nanti Anda bisa ilustrasikan rapatnya di sini, eksekusinya kan ke sini. Ya. Nah, nanti itu yang menarik, perginya kemana Nabi dan situasinya bagaimana bab sejarah. Makanya seru kelihatannya. Jadi kita enggak cuma mendengar begini, Nabi menerima wahyu di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana, Joni? Gua Hiro itu ke sini tuh. Jaraknya hampir 7 kilo, melewatin 5 bukit. Jadi kalau menerima wahyu, jadi kesini lewat bukit ini, turun lagi, naik lagi, lewat lagi. Dan belum tentu jalannya lapang seketika. Saya pernah naik itu, sampai ke atas. Jadi 7 kilo dari sini kurang lebih, ya 5-7 kilo lah, naik lagi 700 meter. Sampai puncaknya turun lagi sedikit, baru masuk ke guanya. Dan kenapa itu yang dipilih? Ternyata salah satu desainnya adalah, desain guanya semua batunya menghadap ke arah Ka'bah. Dilangsung menghadap ke arah kiblat dan dari atas bisa meneropong keadaan masyarakat Mekah bagaimana pada masa itu. Ini contoh lompatannya. Nah, yang mau saya katakan begini, ketika Nabi diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul, kan turun ayat-ayat Quran kan? Tentang kenabian beliau, tentang peristiwa kiamat, tentang Quran dan sebagainya. Nah, itu menjadi perbincangan hangat sehingga informasi yang dibawa oleh nabi itu yang dirasakan baru oleh mereka. Itu mereka kemudian perdebatkan, ada yang percaya, ada yang tidak, berdebat mereka. Yang percaya itu, karena sifat Nabi dari dulu amin, al-amin. Ya, Nabi itu orang terpercaya, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian. Itu selevel Abu Jahal, Abu Lahab, itu sepakat menyebut Nabi itu al-amin. Bahkan Abu Lahab itu menitipkan hartanya pada Nabi SAW untuk dijaga. Ya. Abu Jahal itu kenapa sangat dendam pada Nabi, walaupun dia yakin itu percaya, tapi gak mau nolak terus. Karena ada dua kejadian spesifik. Kejadian pertama saat latihan gulat olahraga kalah oleh Nabi, malu di situ. Kejadian kedua Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah, ditolak Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad malah dimintakan Sayyidah Khadijah melamar beliau. Disitulah ada dendam berkesudahan karena tertolak cintanya. Ini sini. Hanya hati-hati nih kalau Anda mau lamar calon, lihat dulu nih pernah ada yang patah hati enggak tuh dari situ tuh. Nah itu bercanda ya. Lihat sini ya, jelas sampai sini? Yang mau saya katakan ketika ayat turun tentang kenabian Nabi ya, ketika ayat turun tentang yaumul ba'athi, kebangkitan, ketika ayat turun tentang keistimewaan Al-Quran, masyarakat terbagi, terbelah. Ya, jadi ada yang meyakini Muhammad itu pasti benar, karena orangnya al-amin, gak pernah ada track record berbuat salah. Gak pernah berkhianat, gak pernah mabuk, gak pernah zina. Pokoknya terjaga baik aja. Jadi beliau itu sudah dibentuk oleh Allah dengan karakteristik yang sempurna sehingga tidak ada satu pun celah untuk mencelaknya. Misal, mau dicela karena keluarganya gak bisa. Karena beliau dari keturunan yang sangat terhormat. Bani Hashim paling terhormat. Quraisy suku yang paling hebat. Ya, nasabnya sempurna, gak ada celaknya. Ya sempurna, jadi dicela di nasab gak ada. Ya, kan kadang-kadang orang sekarang bilang, kamu siapa? Ya, keturunan siapa? Keluarga mana kamu? Gitu kan? Ya, bahasa kekiniannya. Nabi itu enggak bisa karena kalau dicela, suku yang paling bagus, Quraisy. Ya, nasabnya nasab yang paling jelas, enggak bisa dicela dari sudut manapun. Jujurnya orang paling jujur, baiknya orang paling baik. Harta kaya, Nabi itu kaya, jangan dikira tidak kaya, kaya. Karena keturunan dari keturunan yang kaya. Ya, apalagi istrinya juga istri orang paling kaya pada saat itu. Jadi gak bisa disoal dari sudut manapun. Karena itu semua sepakat. Sebetulnya yang tidak suka Nabi pun bukan karena meragukan atau menentang ajarannya, tapi lebih karena iri saja, karena takut kedudukannya bisa tersingkir dengan keadaan Nabi SAW. Nah, karena itulah orang-orang yang mengetahui latar belakang Nabi itu sempurna, mereka membenarkan Nabi SAW dengan segala yang dibawanya. Sedangkan orang-orang yang tidak yakin dengan itu semua karena penyakit tadi, maka mulai mendebat keadaan itu sehingga dua kelompok ini saling berdebat. Saling berselisih. Dalam bahasa Arab berselisih disebut dengan ikhtalafa. Orangnya mukhtalif. Jamaknya mukhtalifun. Berita-berita besar yang belum pernah didengar dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Al-khabarul azim, berita besar yang belum pernah didengar sebelumnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Pembawanya disebut nabi. Belum pernah ada Quran, tiba-tiba bawa berita dengan Quran. Ini berita agung, belum pernah ada sebelumnya. Nanti saya tunjukkan ya, pembuktiannya. Berita tentang kiamat, mereka belum pernah dengar. Karena masa terputus dari Nabi Isa ke Rasulullah SAW itu sekitar 600 tahun. Terputus masa, tahunya tentang hidup saja. Jadi mereka taunya hidup, mati, enggak ada hidup setelah mati. Nanti itu diviralkan di Quran surah 45, Al-Jathiyah, di ayat yang ke-24. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Kemudian, apa yang mereka katakan lagi? وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Mereka katakan di dunia ini ya hidup dengan meninggal aja, enggak ada hidup lagi. Ya, enggak ada yang bisa menghentikan kehidupan kita kecuali masa saja, meninggal gak ada hidup lagi. Maka ketika Nabi datang membawa informasi tentang kehidupan setelah mati, jadi heboh. Berita yang besar yang memberikan satu informasi yang tidak biasa, dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Ini orang yang membawanya disebut dengan nabi. Maka mereka mulai bertanya-tanya, saling tanya, ini sebetulnya siapa sih Muhammad itu, kenapa bisa bawa yang seperti itu, kok gak sesuai dengan pakem kita? Saling bertanya dan berdebat. Saling bertanya dalam bahasa Arab disebut dengan tasa'ala ya tasa'alu. Kalau bertanya sa'ala, sa'ala sa'ilum bi'adzabiu waqi. Kalau saling bertanya tasa'ala, tasa'ala ya tasa'alun. Tasa'ala ya tasa'alu. Gini. Kalau banyak orang kayak waw dan nun di ujungnya. Un ya tasa'alun. Maka ketika wahyu turun itu posisi mereka sedang kumpul-kumpul. Di mana kumpulnya? Biasanya tempat kumpul di sini. Kalau ditanya apakah ayat ini turunnya siang atau malam, umumnya kalau kumpul-kumpul itu yang ramai, yang diskusi, yang ngobrol siang atau malam? Jahiliyah malam istirahat, siang itu kumpul mereka, rapat macam-macam dan sebagainya. Ini saling dibicarakan. Ya, mereka berselisih, berdebat, ini benar, ini salah, enggak, saling bertanya dan sebagainya. Kan disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka sendiri enggak punya ilmu, kok enggak punya ilmu saling berdebat? Ya kan? Coba, saya tanya lagi. Mereka kan bertanya tentang Quran kan? Sedangkan mereka enggak tahu tentang Quran, belum tahu ilmunya kan? Hari kiamat belum tahu ilmunya, kok bisa memperdebatkan sesuatu yang tidak diketahui? Kalau mendiskusikan yang tahu itu wajar, tapi memperdebatkan yang tidak diketahui itu kurang kerjaan. Halo? Pak, agamanya toge gitu kan? Ya, toge kan enggak tahu agamanya apa. Terus didiskusikan, itu kan itu kurang kerjaan namanya. Jelas? Kenapa tertawa? Ini contoh kan? Ya kan? Nah, makanya disindir oleh Allah. Apa sindirannya? Datang dengan cepat. Begitu mereka saling bertanya. Ingat tadi saling bertanya bahasa Arabnya apa? Yatasa alun, maka disindir oleh Allah, amma yatasaalun. Jelas? Mereka ngapain sih saling bertanya, debat satu sama lain padahal enggak pada tahu ilmunya. Ya, enggak tahu ilmunya itu nanti ada di Ajasiyah ayat 24 itu. Inhum illa yadhunnun. Ya, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka tuh enggak pada punya ilmu tapi malah pada debat. Padahal saling menduga-duga aja katanya kan. Makanya ketika turun An-Naba, berita yang sangat agung, Allah ingin menjelaskan. Nih esensi berita besar tuh begini. Kalau kalian ingin diskusi, belajar dulu, pahami dulu. Jangan sampai mendebatkan sesuatu yang tidak ada esensinya. Kalau bahasa kitanya, kalian ngobrolin apa sih yang gak penting begitu? Amma yatasaalun. Jadi pertama, pelajaran pertama ingin memberikan kesan kepada kita bahwa saat wahyu pertama diturunkan, masyarakat merespon itu dengan saling menduga-duga dan bertanya-tanya. Lalu Allah meluruskan, kalau ingin bertanya-tanya, ingin membahas, ingin berdiskusi, berdiskusilah pada aspek yang telah diketahui, minimal ada bekal ilmu untuk mendiskusikannya. Maka bagian yang pertama sebelum kita bahas, sebelum saya bacakan tafsirnya, pesan moral yang kita tangkap yang pertama, jangan sampai kita mendebatkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada ujungnya. Apalagi yang tidak ada dasar pengetahuannya. Maka dalam istilah diskusi pun dikenal dengan debat kusir kan ya? Ya karena kusir pun tidak pernah berdebat. Jelas sampai sini? Ya, maka kalau ingin diskusi, diskusi yang produktif. Jangan sesuatu yang gak penting, ditulis, diekspos, dibikin status, tapi gak ada gunanya. Halo? Ya kan? Maka umat Islam tidak begitu karakteristiknya, apalagi insan beriman. Insan beriman hanya mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat saja. Paham sampai sini? Baik. Amma yatasa'adun. Ya? Tentang apa mereka saling bertanya itu? Maka Allah kemudian menginformasikan pada Nabi Muhammad SAW dalam kondisi belum tentu Nabi mengetahuinya secara luas. Ya, wahyu turun aja kan? Kan yang dibincangkan di sekitaran kita gak tahu kan? Nah kalau kita mendekat kepada Allah, ini pesan moral yang kedua, Allah akan memberikan bimbingan kepada kita untuk merasakan kondisi di sekitaran kita. Anda mengerjakan sesuatu atau Anda punya aset baru, Anda yang punya, tapi kan Anda belum bisa merasakan bagaimana pandangan lingkungan sekitaran. Beli mobil baru, pernah tahu gak perasaan tetangga bagaimana dengan mobil itu? Ya kan? Maka ketika Anda mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu penyertaan dalam diri kita yang memberikan bimbingan bagaimana merespon kegiatan di lingkungan sekitarannya. Jelas? Ini pesan moral yang kedua. Kita belum bicara tafsir. Ini baru pesan umum. Paham sampai sini? Baik. Maka Allah sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, Ya Rasulullah SAW. Ketika ayat-ayat ini turun, kamu lihat mereka sering berkumpul, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Itu yang mereka bincangkan tentang wahyu yang turun. Tentang peristiwa-peristiwa besar, tentang informasi-informasi agung yang belum pernah mereka dengar sebelumnya dan diturunkan kepadamu. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dan sekarang keadaan masyarakat kamu itu, umat kamu itu, ada yang berbeda-beda pandangan. Ada yang membenarkan, ada yang meragukan, ada yang mengingkari. Jadi sekaligus ayat ini menjadi peta dakwah bagi Nabi SAW bahwa ketika ayat dan wahyu diturunkan, ini keadaan masyarakat belum tentu semuanya menerima. Jadi ini hikmah, Ibu. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita bicarakan, kita tidak akan mungkin menjadikan semua orang sepakat dengan kita. Jadi jangan pernah kita merasakan semua tindakan kita itu akan dibenarkan semua orang. Tidak. Nabi saja masih ada masyarakat-masyarakat yang meragukan, bahkan menentangnya, apalagi kita yang bukan Nabi. Jadi kalau kita sudah punya prinsip dengan sesuatu yang benar, jangan sampai bergeser itu karena omongan orang lain. Kalau kita mengerjakan sesuatu berdasarkan komentar orang, apalagi sekarang musim like, share, and comment, ya, gak akan pernah konsisten dalam beramal. Ya, jelas sampai sini? Jadi kalau sudah kita konsisten pada satu amalan, ikuti aja sepanjang sudah paham bahwa itu baik. Pernah tahu kisah Luqman dengan anaknya? Luqman anaknya dengan seekor keledai. Ya, dengan seekor keledai, dengan maka keduanya naik keledai itu jalan ke pasar. Kata orang pasar, tega tuh ayah anak. Keledai kecil begitu dinaikin berdua, zalim sama hewan. Turun keduanya dari keledai, jalan lagi, lewat kaum yang kedua, kata orang kedua, bodoh bapak anak tuh. Punya keledai enggak dinaikin. Lalu mereka mengingat peristiwa pertama, akhirnya gantian aja. Bapak naik, anak jalan. Lewat kaum ketiga, zalim bapak tuh. Bapak naik keledai, anak suruh jalan. Ditukar lagi, anak naik ke atas, bapak nuntun jalan, lewat kaum keempat. Kata orang keempat, masyarakat keempat, nih anak kurang ajar. Bapak suruh nuntun, anak naik keledai. Maka apa yang terjadi? Maka beristirahatlah di bawah naungan sebuah pohon, lalu dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, demikianlah nak, kalau kita sudah mulai tahu tentang yang baik, komitmen di dalamnya, konsisten aja kerjakan, jangan selalu mendengar apa kata orang. kecuali orang yang memberikan solusi. Setiap kita mendengar apa yang dikatakan orang, maka tidak akan pernah ada kegiatan yang konsisten kita lakukan. Jelas? Dan kalau sudah positif, jangan suka menunggu komen orang. Karena musimnya sekarang begitu. Bikin masakan aja, masak di sini, tunggu komen dari orang lain di sana. Anda masak rendang di tanah kusir, pengen dikomenin orang tanah suci. Ceklik di foto, di upload. Rasanya enak deh, katanya kan. Di sana kan gak nyobain gitu. Nah sekarang ada tipikal masyarakat heboh. Ini di surat Ali Imran ini berbahaya. Jadi Nabi pernah Allah pernah menyampaikan kepada kita, hati-hati ya. Ada tipikal orang-orang masyarakat. Wa in ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'um bih. Ada tipikal orang-orang yang kurang kerjaan dan sakit keadaannya. Apa itu? Orang yang semua keadaan dirinya harus di-upload, di-broadcast. Itu sudah ada zaman dulu. Apa aja pokoknya upload, apa aja pokoknya broadcast. Ya, zaman dulu sudah ada. Jadi semua kalau ada apapun disampaikan, disampaikan. Falaw radduhu ila Allahi wa ila ulil amri minhum. Falaw radduhu ila Rasuli wa ila ulil amri minhum. La'alimahul ladzina yastanbituna ya minhum. Kalau yang bagus itu yang penting baru kemudian disampaikan. Yang belum tahu ditanya pada otoritasnya, tapi akan ditemukan di kalangan masyarakat yang sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit upload. Mendung aja di-upload. Ceklik. Tanah kusir mendung. Aduh, ya Allah. Di sini hujan gerimis. Bagaimana menurut sahabat-sahabat sekalian? Gerimis ya gerimis gitu kan? Ada enggak begitu? Nah, biasanya kalau Quran sampaikan pasti terjadi itu. Ya, pasti terjadi. Nah, maka ayat memberikan pesan kepada kita bahwa tidak semua apa yang dirasakan harus diungkapkan, tapi juga penting bahwa apa yang kita lakukan tidak harus semua disetujui oleh semua orang. Termasuk sekarang saya mengajar, mungkin ada yang tidak sepakat, tidak akan semuanya menerima. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang penting ada argumentasi kuat untuk menjalaninya. Tapi jangan berselisih. Masa berbeda jadi ribut kan? Ya, beda pendapat jadi ribut, itu yang tidak elok. Assalamualaikum, nanti aja. Oh nanti aja, waalaikumsalam. Jelas ya? Baik, yuk teruskan ayatnya. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Qala al-musannifu rahimahullahu ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyampaikan yaqulu ta'ala dzikruhu Allah Subhanahu wa taala apa yang berfirman apa yang telah kita bacakan 5 ayat tadi an ayyi syai'in yatasaa'alu haula'il musyrikuuna billahi wa rasulihi min quraisyin ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala seakan ingin menyampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya amma yatasaa'alun ya Muhammad. Ini sindiran ya, bukan kalimat ketidaktahuan. Ini ada kalimat retoris yang tidak perlu dijawab. Karena sudah tahu jawabannya. Ya, ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an ayyi syai'in yatasa'adu haula'il musyrikuuna billahi wa rasulihi min quraisyin. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan. Apa sih yang mereka perdebatkan, pertanyakan tentang Allah dan rasulnya itu? Nah, jadi kalimat ini bukan menunjukkan ketidaktahuan Allah, tapi kalimat retoris yang memberikan kesan sindiran. Sudah tahu belum punya ilmu, kok saling berdebat? Harusnya konfirmasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teruskan. Wa dzalika anna quraisyan ja'alat fi ma dzukira anha tahtasimu wa tatajadalu fil ladzi da'ahum ila rasulillahi fil ladzi da'ahum ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ayat ini turun didasari karena pada saat itu banyak orang-orang musyrik Quraisy. Ingat ada kafir, ada musyrik. Apa bedanya? Hah? Kalau kafir sudah pasti menentang. Jelas ya? Pasti mengingkari, jadi berbeda keyakinannya. Jadi kalau kafir itu sudah menutup diri, mengingkari untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir. Jelas? Kalau musyrik ada dua, ada kafir yang musyrik mengingkari Allah dan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Jadi menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan disembah Tuhan itu selain Allah. Nah, ada juga yang memang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga dalam saat yang bersamaan menuhankan yang lain. Kadang-kadang ada benda yang dituhankan. Kadang ada benda. Misalnya keris, benda tertentu. Diyakini memberikan kekuatan. Seperti Allah memberi kekuatan. Ada pohon-pohon tertentu misalnya. Nah, ini perbuatan musyrik. Ada yang lewat wasilah orang-orang tertentu yang mengatakan ada kekuatan lain. Yang memberikan mabarat, memberikan mafsadat, ngasih informasi. Mendatangkan yang mati, datang kembali. Ya, nah, fasilitator ini atau afiliator ini yang ada-ada ini, ya itu disebut dengan kahin, dukun sekarang ini. Ya, datang dukun-dukun. Sekarang kan namanya, saya sering katakan begini, kalau sudah tidak bagus, jangan dibagus-bagusin namanya.

bagaimana berbaris saat hari kiamat, bagaimana kita semua diam tidak bicara, bagaimana tentang surga, bagaimana tentang gunung-gunung itu berfungsi dan sebagainya. Itu semua berita agung. Karena itu suratnya disebut dengan surah An-Naba, karena dari ayat 1 sampai ayat 40 isinya berita besar semua. Pembawa berita besar, pembawa naba, tadi disebut dengan apa? Nabi kan? Baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, maka proses pengangkatannya dengan turunnya ketetapan dari Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan Qur'an itu ketika diturunkan dan diinfokkan oleh nabi kepada masyarakat Quraisy, itu kalimatnya tidak biasa mereka dengar. Tapi mereka takjub. Ini bukan syair, tapi kok kalimatnya begitu indah, melebihi syair dan tidak seperti formulasi syair. Jadi orang Arab itu, Bu, dulu sampai sekarang, itu di antara keunggulannya, mereka sangat mudah sekali membuat syair dan indah, indah sekali. Jadi bisa kalimatnya misalnya ii semua, aa semua. Nah, itu punya rumusnya, ada formulasinya. Disebut bahar namanya. Bahar. Ada 16 formulasi membuat syair, 16 bahar. Misal pakai rumus tawil misalnya ya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktil liwa bainad dakhuli fahawmali. Emre El Qais lewat di sebuah lembah yang melihat ada seorang yang termenung, anak muda yang putus cinta baru ditolak. Kejadian 150 sebelum Nabi dilahirkan. 150 sebelum Nabi lahir. Ya, 150 sebelum Nabi, 150 tahun sebelum Nabi lahir. Di zaman jahiliyah, Emre El Qais, seorang pangeran pujangga, lewat di lembah. Ada anak muda sedang termenung karena baru ditolak cintanya. Menghadap kemudian ke gunung-gunung termenung, seakan-akan dunia hancur dan seisinya. Lewat beliau, langsung bisa bikin syair. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisakti liwa bainad dakhuli fahawmali. Hei, yang sedang termenung di liwa bainad dakhuli fahawmali. Antara haumal, ya, dakhul dan haumal. Hei, anak muda yang sedang termenung di sisi lembah itu, yang baru ditolak cintanya. Hei, perempuan itu bukan satu, banyak yang bisa engkau kejar. Kau lupakan, move on dari yang ini, kejar yang lain. Baru lihat, bikin syair. Ada yang rumus rojas, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun. Sautus safiril bulbuli, hayaja qalbi sabili qalbi. Ya, sautus safiril bulbuli, hayaja qalbi thamili. Al-ma'u wa zahrum ma'a, ma'a zahrilah dhul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali. Fa kam fa kam tayummuni ghuzayilun uqayqali. Qataftuhu min waddatin min fili hadhar rajuli. Fa qala lalalala fa qad ghadamu harwili. Wa wal walat ya waylali. Ya, fakultu la tuwal wili, qataftuhu min midnatin wa fili la tuwal wili. Tabtabi tabtabi tabtabi tabtabuli. Semua. Itu Emre El Qais cuman lihat burung bulbul lompat-lompat di dahan bikin syair seperti itu. Pakai rojas rumusnya. Nabi pulang dari perang Tabuk ingin disambut, maka bikin syair menggunakan metode madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru 'alaina min thani yatil wada' wajabash syukru 'alaina. Mada'a lillahida. Itu rumusnya madid. Mereka udah biasa begitu. Makanya ketika turun, Quran turun, itu ujungnya bisa sama gitu. Tapi gak ada formulasi seperti itu. Wadduha wallayli idha ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal semua tuh. Tapi dicek-cek sama Nabi Az-Zibyani, sama yang lainnya, itu enggak ada rumus syair di situ. Enggak ada formulasinya dari 16 rumus itu. Ini bukan syair. Karena disebut dengan syair harus ada 4 syarat. Di antara syaratnya ada irama musik. Quran ada irama, tapi bukan irama musik. Makanya Quran itu suara yang ketika firman Allah yang ketika dibacakan ada iramanya, tapi tidak bisa disebut musik. Karena itu musik definisinya suara yang bernada berirama selain Quran dan azan. Ingat ya, suara atau nada yang mengandung irama selain Quran dan azan. Contoh begini nih. Nih. Ja. Nah. Baca. Ja. Ya. Ini kalau kita baca biasa, dig, dag, dug, biasa. Gak ada iramanya. Tapi kalau kita baca di gedag geduk gedag gedik gedag geduk, ya kan? Ada iramanya enggak? Itu musik namanya. Jadi suara yang melahirkan irama Nah, itu disebutnya dengan apa? Musik namanya. Syair itu syaratnya, di antara syarat menjadi syair mesti ada irama musiknya. Satu, fasahah, harus fasih. Yang kedua, khayal, daya imajinasi. Semakin tinggi imajinasinya, semakin tinggi nilainya. Makanya mereka sering berimajinasi itu untuk mendapatkan inspirasi datang ke lembah-lembah. Itu yang ada di Asy-Syu'ara, Quran surah ke-26 ayat 227. Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Jadi mereka sering datang ke lembah-lembah cari inspirasi. Makanya di antara sifat pemusik yang tidak disukai oleh Allah, oleh Nabi itu sering mengabaikan waktu untuk hanya cari inspirasi. Sehingga ketika keluar kata-kata, cuman kata-kata aja maknanya enggak ada. Jelas ya? Nah, Quran tidak begitu. Quran tidak begitu. Ayatnya belum selesai tadi ya. Nanti ada illal ladzina amanu. Kecuali nanti ada para penyair yang memang karena imannya kepada Allah membuat syair-syair yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran itu dibaca ada iramanya, tapi tidak mengikuti irama musik karena bukan musik. Beda iramanya. Ya, makanya kalau baca Quran, rumusnya pakai tajwid aja, enggak usah dipakai nada-nada lain. Begitu dipakaikan kemudian dengan irama tajwid, dengan tajwidnya, maka muncul iramanya sendiri. Itulah dahsyatnya Quran. Coba lihat, di tajwid itu ada panjang pendeknya enggak? Baca Quran ada kan? Ada mad panjang pendek. Ada berhenti, ada jalan, wakaf, ibtida kan? Kalau bapak ibu benar bacanya, kapan panjang, kapan pendek, itu keluar irama sendiri. Dan dahsyatnya setiap yang baca Quran punya irama khusus sesuai pembacanya. Jadi kalau dia baca, bapak tahu, oh ini si Fulan yang baca nih. Ya? Ini fulanah yang baca, itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau Anda baca misalnya, ba-nya pendek. Ya, sesuai tajwid aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sesuai itu ada iramanya. Tapi irama itu gak akan ditemukan di musik, karena bukan musik. Jelas? Ya, dan kita akan tahu si fulan yang baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Si fulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, Ustaz Adi nih. Ya, misal ya. Ada si fulan. Kita bisa tahu itu. Itulah indahnya Quran. Karena itu Quran dibaca sesuai tajwid saja. Jangan dimasukkan irama-irama atau bacaan-bacaan, langgam-langgam yang biasa di musik. Mau langgam apapun. Jadi menjadi tidak enak dibacanya dan tidak tepat dalam rumus bacaannya. Coba ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca di Masjid An-Nur tuh maghrib, bubar jamaah. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Enggak akan dapat, bubar jamaahnya. Paham enggak? Wadduha wallayli idza saja. Enggak ada yang baca begitu. Itu orang jahiliyah dulu sudah tahu rumus madi, tapi mereka enggak pernah baca wadduha dengan langgam itu. Kayaknya enggak usah aneh-aneh. Ya, baca Quran mau pakai langgam Jawa, langgam Sunda enggak usah aneh-aneh. Karena Quran itu kalau dibaca dengan tajwid akan indah dengan sendirinya. Jelas ya? Termasuk azan. Makanya azan itu iramanya khusus, enggak bisa pakai yang lain. Walaupun kita pakai irama Kurdi atau yang lainnya spesifik dan tahu ini azan, bukan pakai yang lain. Jelas? Karena itu ketika turun Quran itu mereka bingung, kaget. Ini syair bukan. Ya kan? Tapi indah. Dan isinya lebih dalam daripada syair. Informasinya yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dan tidak mungkin Muhammad SAW bisa buat seperti itu. Jadi mereka itu sudah mengakui bahwa ini tuh bukan karyanya Muhammad SAW. Tapi masih mencari. Masih mencari. Ini apa sebetulnya? Ya kan? Karena itulah kemudian turun ayat ini untuk mengonfirmasi. Amma yatasa alun anin nabail. Azim. Nah, anin naba'il azim yang pertama kali ditafsirkan oleh para ulama pertama dengan Al-Quran. Jadi mereka bertanya-tanya tentang Quran. Ini apa? Ini kalimat apa? Ya, ini rumusannya bagaimana? Jelas sampai sini? Jadi saking agungnya Al-Quran, pertama kali diturunkan itu sudah menggugurkan dan mengalahkan kehebatan dan keagungan sistem sastra yang ditinggikan di masyarakat Arab pada saat itu. Itu keindahannya. Jelas sampai sini? Nah, dari mana taunya itu Quran? Yuk kita bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahtalafa ahlu ta'wili fil ma'niyi bin naba'il azim faqala ba'duhum urida bihi al-Quran. Urida bihi al-Quran. Dan berbeda pendapat para ulama memaknai yang dimaksud naba'il azim. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini al-Quran. Okay? Apa dalilnya? Dhakara man qala dhalika, disebutkan dalam riwayat. Nah ini

Saya menganjurkan seperti Nabi pernah memberikan isyarat, isi dengan amal saleh. Minimal, coba puas, biasakan berpuasa ya. Boleh puasa tanggal 1 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Boleh puasa tanggal 1 sampai tanggal? Rumusnya perbanyak. Perbanyak itu bisa berurutan, boleh. Bisa misalnya sekarang gak puasa dulu, besok Senin puasa. Selasa puasa, libur, Rabu puasa, libur misalnya, boleh. Atau kalau kita belum ada kesiapan, nanti tanggal 8 latihan, tanggal 9 jangan tinggalkan. Walaupun hukumnya sunnah mu'akkadah, tapi pahalanya besar sekali. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, yang mampu berkurban, berkurban. Saya ulangi, yang mampu berkurban, berkurban. Kalau sudah siap kurban, dan sudah ada hewannya, sudah diniatkan, maka mohon jangan potong dulu kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai hewan kurbannya disembelih. Jelas ya? Jangan potong dulu kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai hewan kurbannya disembelih. Jelas sampai sini? Baik. Karena masa-masa itu adalah masa-masa pendekatan dengan Allah dan perkenan Allah mengampuni dosa orang ini sehingga diharapkan terampuni dosa sebelum bagian tubuhnya terlepas dari dirinya. Jelas? Baik. Yang ketiga, sempatkan diri untuk bisa memaksimalkan sholat Idul Adha pada waktunya, 10 Zulhijjah. Ajak anak, ajak keluarga dan sebagainya. Dan ini momentum terbaik untuk menguatkan kehidupan berkeluarga. Karena hikmah Idul Adha itu bukan hanya kurbannya yang membangun kedekatan dengan Allah. Hikmah terbaik untuk membangun kembali kehidupan keluarga yang harmonis. Jadi sekarang saatnya berevaluasi. Yang ada retak-retak di rumah tangga, dengan anak dan sebagainya, dengan orang tua, perbaiki sekarang. Karena janji Allah memberikan isyarat, kalau benar Idul Adha-nya bertakbir tanggal 10 nanti, maka bukan hanya kita yang didekatkan dengan Allah dalam kurban, tapi juga diberikan rahmat pada kehidupan berkeluarga, sehingga dijaga mendapatkan rahmat Allah sekeluarga. Ya, baik, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun depan, Masjid Pesantren selesai. Insya Allah, Masjid Mira. Yang ikut program Mira, pesantren yang online itu, nanti akan dimulai. Ya, ta'lim di sana, ya nanti undangan. 100 orang, nanti bisa di sana kita siapkan juga tempat untuk tinggal gratis, ya, karena kita bangunkan wak santren kita semua. Ya, saya tidak memiliki apapun itu, dari tanahnya, dari suratnya, dari saya cuma numpang ngajar, nyiapkan kader, saya meninggal diteruskan, insya Allah jariahnya jalan terus itu, ya, dan kita nikmati bersama nanti ya, gak ada bayar-bayar nanti ya. Termasuk santrinya pun paling daftar aja, daftar ada infak, selebihnya saya usahakan gratis terus sampai selesai, sampai S3 insya Allah. Ya, doakan aja ya, doakan bisa kita bangun sama-sama. Nanti akan belajar sesuai kurikulum. Nginap, merasakan, istirahat di sana. Ya, selama 3 hari nanti gantian. Gantian. Nanti akan belajar terkurikulum sesuai dengan paket-paket pembelajarannya insya Allah. Disiapkan, karena itu mari kita bangun sama-sama. Insya Allah masjid jadi tahun depan. Kita akhir bulan ini kita ada groundbreaking. Mudah-mudahan setelah selesai, kita akan buka pendaftaran untuk 40 orang santri putra dulu. Dan itu khusus untuk membentuk ulama saja, tidak yang lain. Ya, dan diterimanya hafal Quran 30 juz dulu. Ya, hanya untuk 40 orang karena saya akan didik langsung sampai dengan selesai S3. Ya, kita sudah menjalin komunikasi dengan Arab Saudi, dengan Al-Azhar, dengan Sudan, dengan Turki, juga satu lagi ada Jordan, ya. Insyaallah mudah-mudahan alumninya bisa belajar ke sana, bisa kembali lagi. Terima kasih, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterima amal ibadah kita oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuruka antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli al-Qur'an. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat kelak, ya Rahman Rahimin. Nuran lana fil qubur, wa nuran lana ya Allah fil aqal, wa fis suluk, ya Rahman Rahimin. Jadikan Quran sebagai cahaya berkehidupan, cahaya akal kami, cahaya perilaku kami, dan cahaya bagi kami di alam kubur kami, ya Rahman Rahimin. Allahumma ja'ala bin muhibbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi salihin wa salihat. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang salihah, sebagai pecinta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhaq معهم الذين أمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.